memang wis bosen. Padahal aku wonge setia, aku mung didadekke pelarian ya. Oh, bubar masalah ora wes-wes dek. Jo mikirno awak e dewe, senajan ngono ora bakal ku lali. Aku tresno koe rasa ditakon, wes dilakoni ora rasa dikongkon. Koe malah ngono de opo iki jenenge takdir. Awakku panas atiku gosong. Loro untuk ku mikirno awakmu, ket wingi pengira ono gambarmu. Opo koe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Koe ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah ku njaluk pangapuro. Dek lasti oi jodoh mengono to dek ambe kulo. Koe cedak bela nang liyo pura rido. Koe ninggal no aku opo koe teko. Dek lasti oi jodoh mengono dek wong aku isi tresno. Awakku mau dewe anurim nang dunyo. Suwe ora ketemu pengen cerita. Suwe suwe suwe suwe suwe. Sa jujur e ora relo, aku ora terima. Kue metu karoke pocah, tukang angon si beda tipe. Tukang angon tempe. Nengen tiga pangga pusi awakku menino. Nunga peruang kerto cerita. Jepul koe ambe anak lio. Teru molu ngome wong lio. Tegal Brebes Purwokerto Semarang lansur. Awakku mau dewe aturin nang dunyo. Isuwe ora ketemu pengen cerita. Suwe.